sallallahu alaihi Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan. temaniku melangkahkan kaki. Ayah, tak bisa aku ingkari tanpa engkau hidupku terasa sepi. Negeri aku adalah kasih sayang. Wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu, ayah. Selamanya kau ku kenang.